Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah bagian yang ke-16. Terakhir bagian ke-15 sudah kita baca di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan edisi ke-16 dari pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah yang ditulis oleh Al-Syeikh Hafiz Ibni Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Poin yang akan kita baca di pagi yang berbahagia ini adalah pertanyaan nomor 64, di mana muallif rahimahullahu ta'ala berkata, "Mada yatadhammanu ismuhul a'la وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي." Apa yang terkandung di dalam nama beliau Al-A'la, yang maha tinggi? Di antara nama Allah adalah Al-A'la, yang maha tinggi. Apa kandungan yang ada di dalamnya? Begitupun apa kandungan yang ada di dalam nama Allah Az-Zahir? Ya Allah itu Az-Zahir, yang maha tinggi di atas segala sesuatu. Laisa fauqahu syai'un, tidak ada sesuatu apapun di atas Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terkandung di dalam makna Al-Qahir, begitupun Al-Muta'ali. Di sini beliau menulis jawaban, yatadhammanu ismuhul Al-Ali Al-A'la as-sifatun mushtaq minha wa huwa thubutul 'ulu. Di dalam nama Allah yaitu Al-Ali, yang maha tinggi, atau Al-A'la, terkandung di dalamnya sifat, ya sifat yang merupakan mushtaq, pecahan dari makna yang terkandung di dalam nama Allah Al-A'la. Apa itu? Thubutul 'ulu. Bahwasanya ketika kita mengatakan Allah itu Al-Ali, maka di dalam nama Al-Ali terkandung sifat, yang mana sifat ini diambil dari makna Al-Ali itu sendiri. Karena Al-Ali artinya yang maha tinggi, maka kita menetapkan sifat bagi Allah yaitu thubutul 'ulu, menetapkan sifat kemahatinggian untuk Allah Subhanahu wa taala. Bijami'i ma'ani, dengan semua maknanya. Karena tinggi itu memiliki banyak makna. Ada tinggi dalam pengertian secara zatnya, bahwa zatnya Allah adalah tinggi. Ada tinggi dalam pengertian kekuasaannya maha tinggi. Ya, ada tinggi dalam pengertian kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah maha tinggi. Bijami'i ma'anihi, dengan semua makna-makna yang terkandung di dalamnya. Misalnya kata beliau, uluwu fauqiyatihi ta'ala ala arsyihi. Misalnya kita mengatakan bahwa Allah itu tinggi dalam pengertian fauqiyah, ya bahwasanya dia adalah maha di atas, ya dia maha di atas semua makhluknya. Uluwu fauq baqiyatihi ta'ala ala arsyihi. Bahwa Allah itu memiliki sifat fauqiyah, bahwa dia maha tinggi di atas arsy. Ini satu sisi daripada ulu. Bahwa Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah istawa alal arsy. Apa arti dari istawa? Istawa ma'lumun. Istawa adalah makna yang ma'lum, telah diketahui oleh setiap orang-orang yang mempelajari bahasa Arab atau mempelajari bahasa Al-Quran. Istiwa ma'lumun, kata Imam Malik. Ya sudah ma'lum, istiwa itu artinya bersemayam atau di atas. Wal kaifu majhulun. Tetapi tentang bagaimana Allah beristiwa, majhul. Ini sesuatu yang tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Dan beriman bahwasanya Allah di atas arsy adalah wajib. Ya, karena hal ini telah ditetapkan oleh dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana akan kita baca. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang apa itu istiwa, bagaimana itu istiwa, apa hakikat istiwa, ini adalah pertanyaan yang bid'ah. Pertanyaan yang tidak dikenal dalam Islam. Para sahabat adalah orang-orang pilihan, tetapi mereka tidak menanyakan permasalahan tersebut. Bukan karena mereka memiliki akal yang lemah. Tidak sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi ini menunjukkan kesempurnaan ilmu mereka. Mereka tahu mana perkara-perkara yang harus mereka tanyakan dan mana perkara-perkara yang harus mereka yakini. Beritanya sudah datang mengabarkan bahwa Allah bersemayam, ya sudah, kita menetapkannya dan meyakininya sebagai satu akidah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian beliau berkata, alin ala jami'i khalqihi. Allah itu maha tinggi di atas semua makhluk-makhluknya. Ba'inun minhum, terpisah. Ya, artinya Allah itu terpisah. Allah tidak membutuhkan sama sekali makhluknya. Raqibun alaihim, tetapi di waktu yang sama Allah itu raqib, senantiasa mengawasi hamba-hambanya. Jadi walaupun dia maha tinggi, dia memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ketika kita mengatakan Allah itu maha tinggi, di waktu yang sama kita mengatakan Allah maha dekat dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada mereka daripada urat nadi mereka. Ya, dan itu tidak menafikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Karena yang maha tinggi itu tinggi dengan zatnya dan dengan semua kesempurnaan sifat yang dia miliki. Tinggi secara zatnya, tinggi secara sifat-sifatnya, ya, perbuatan-perbuatannya. Maka kita katakan bahwa Allah adalah alin, maha tinggi, ala jami'i khalqihi, di atas semua makhluk-makhluknya. وَيَعْلَمُ مَا هُمْ عَلَيْهِ, dan Allah mengetahui apa-apa yang dikerjakan oleh hambanya. قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Ya, ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Dia mengetahui دَقَائِقِ الْأُمُورِ, perkara-perkara yang sangat terperinci dari kehidupan yang ada di alam semesta ini. La takhfa alaihi minhum khafiyah. Tidak ada sama sekali yang samar atau yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama disebut uluwu fauqiyatihi. Allah tinggi dalam pengertian secara zatnya memang dia tinggi. Jenis yang kedua dari kandungan kata atau nama Allah yang maha tinggi adalah bahwa Allah itu adalah uluwu qahrihi. Bahwa Allah tinggi dari sisi kekuasaannya. Al-Qahhar, yang maha kuasa. Jadi bukan hanya zatnya Allah yang tinggi. tetapi kekuasaannya pun tinggi. Ya, kekuasaannya pun tinggi. Fala mughaliba lahu wala munazi' wala mudad wala mumani'. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Tidak ada yang bisa menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dia memiliki apa namanya? Uluwu qahri. Kekuasaannya adalah tinggi. Kekuasaannya adalah mutlak. Jadi bukan hanya zatnya yang tinggi. Bahkan kekuasaannya pun tinggi. Karena dia adalah Al-Qadir yang maha kuasa. Dan dia adalah Al-Aziz yang maha perkasa. Dia adalah Al-Jabbar misalnya ya. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Jabbar yang maha hebat, yang maha kuat, yang maha mengalahkan segala sesuatu. Tidak ada yang lebih kuat, lebih hebat, lebih perkasa dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan oleh beliau, bal kullu syai'in khadi'un li'azamatihi. Bahkan kita mengatakan bahwa segala sesuatu itu tunduk ya di bawah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dzalilun li'izzatihi. Semua makhluknya adalah hina ya dikarenakan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada apapun, tidak ada apa-apanya makhluk yang paling mulia di hadapan izzahnya Allah Subhanahu wa taala, di hadapan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Tahta tasarrufihi wa qahrihi, seluruh makhluknya tunduk di bawah pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La khuruja min qabdatihi, kita tidak bisa keluar dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua. Poin yang pertama tadi apa? Uluwu fauqiyatihi. Bahwa Allah tinggi dalam pengertian zatnya memang maha tinggi. Ya, sebagian orang mengatakan misalnya Allah di mana-mana. Atau sebagian ahlul kalam ketika mereka mensifati Allah, mereka katakan tidak tinggi, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Nah, ini cara ahlul kalam, orang-orang yang terpengaruh dengan ilmu filsafat ketika mereka menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ahlu sunnah wal jamaah ya, saat mereka menetapkan sifat Allah mudah. Mereka menetapkan apa-apa yang telah tetap baik di dalam Al-Qur'an dan apa-apa yang telah tetap di dalam sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau metode ahlul kalam, kebanyakan metodenya adalah nafyun, menafikan Allah tidak begini, Allah tidak begini, Allah tidak begini. Biasanya itu marji'uhu ilal akal. Apa namanya, sumbernya itu dari akal. Artinya akal mengatakan mustahil Allah itu begini, begini, begini. Jadi dasar pertamanya, pokoknya adalah akal. Tapi kalau kita pelajari akidah ahlus sunnah wal jamaah, semuanya dibangun di atas argumentasi-argumentasi yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tidaklah ada satu poin dari akidah ahlus sunnah wal jamaah ya, yang sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, kecuali kita bisa mendatangkan argumentasi yang kuat baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Lalu dikatakan oleh beliau, poin yang ketiga dari kandungan nama dan sifat Allah yang maha tinggi adalah uluwu sya'nihi. Uluwu sya'nihi, bahwa Allah tinggi kedudukannya. Ya, jadi Allah tinggi secara zatnya, Allah tinggi kekuasaannya, dan Allah tinggi kedudukannya. Maksudnya apa? Coba kita lihat. Fajami'u sifatil kamali lahu thabitatun. Maka setiap atau seluruh sifat-sifat kesempurnaan adalah milik Allah. Ya, karena dia kedudukannya adalah tinggi, zatnya tinggi, kekuasaannya mutlak, kekuasaannya tinggi. Ya, begitupun kedudukannya tinggi, maka semua sifat-sifat yang sempurna, ya, lahu adalah milik Allah, thabitah, tetap. Wa jami'un naqais anhu muntafiyah. Dan semua sifat-sifat yang lemah, sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan muntafiyah, dinafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jami'u hadhihi al-ma'ani lil'ulu mutalazimatun la yanfaqu ma'na minha 'anil akhar. Dan tiga poin ini, uluwu fauqiyah, uluwu qahriyah, uluwu asya'an, ini semua memiliki talazum, yaitu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya ini adalah satu apa, memiliki kesatuan makna. Ya, kalau kita mengatakan Allah tinggi secara zatnya, ya tentunya kekuasaannya pun tinggi. Kalau memang kekuasaannya itu tinggi, maka itu menunjukkan kedudukannya yang tinggi. Nah, ini poin-poin, nanti akan dibacakan semua dalilnya. Mana dalil bahwa Allah zatnya maha tinggi? Mana dalil bahwa Allah tinggi dari sisi kekuasaannya? Mana dalil bahwa Allah itu tinggi dari sisi kedudukannya? Nah, itu semua akan kita bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Hafiz Ibni Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala di dalam kitab beliau A'lamu As-Sunnah Al-Mansurah. Jadi uluwullah, Allah itu maha tinggi. Dari mana? Dari tiga, ya. Tinggi secara zatnya, tinggi secara kekuasaan, dan tinggi secara kedudukan. Ya, tinggi secara zatnya bahwa Allah ya memang fauqa khalqihi, Allah di atas semua makhluknya. Tinggi kekuasaannya artinya semua makhluk tunduk kepada tasarrufihi, kepada pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tinggi secara kedudukan, maksudnya Allah disucikan dari Allah diberikan kepadanya semua sifatul kamal, sifat yang sempurna, dan kita nafikan darinya apa tadi? An-naqais. Apa itu naqais? Sifat-sifat yang kurang atau sifat-sifat yang lemah. Kita memasuki poin yang ke-65. Di sini beliau membuat pertanyaan yang akan langsung beliau jawab. Pertanyaannya adalah, ma dalilul fauqiyyati minal kitab? Kalau kita katakan bahwa Allah itu zatnya maha tinggi, mana dalilnya? Maka di sini beliau berkata, al-adillatu sarihatu alaihi la tu'ad wa la tuhsa. Dalil-dalil yang sangat jelas terkait dengan permasalahan ini tidak terhitung. Artinya sangat banyak. Faminha hadhil asma, di antara dalilnya ya nama-nama Allah, bahwa Allah Al-Ali misalnya, Al-A'la, itu menunjukkan bahwa Allah maha tinggi. Wa ma fi ma'naha, atau yang semakna dengannya. Di antaranya surat Thaha ayat yang kelima, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Ar-Rahman, dialah Allah yang maha pengasih yang bersemayam di atas arsy. Surat Thaha ayat yang kelima. Begitupun di surat Al-A'raf, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah katakan, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah katakan, sesungguhnya Rabb kalian, dialah yang menciptakan langit, menciptakan bumi di dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas 'arsy. Ini ayat yang kedua. Kita pun bisa menemukan ayat yang mirip dengannya di surat Yunus. Begitupun di surat Ar-Ra'd. Begitupun di surat Al-Furqan. Begitupun di surat As-Sajdah. Ya. 7 ayat Allah mengatakan dirinya bersemayam di atas arsy. Kemudian, wa minha qawluhu ta'ala. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dalam Al-Quran. Surat Al-Mulk ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, Allah katakan, A'amintum man fis sama, apakah kalian beriman kepada Allah? Aamintum, apakah kalian beriman man fis sama, kepada yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang ada di langit. Oh, berarti Ustaz, fi itu kan artinya di dalam. Berarti kita mengatakan Allah di dalam langit? Tidak, dalam bahasa Arab fi isim apa itu? Isim jer ya, yang menunjukkan apa namanya? Penunjukan itu tidak harus berarti di dalam. Ya, misalnya kita mendapatkan firman Allah dikatakan fi juzu'in nakhl, mereka disalib fi, kalau kita artikan di dalam berarti di dalam batang kurma, tetapi bukan di atas. Fi terkadang diartikan apa, di atas. Begitupun di ayat yang lain ya, di Al-Muluk berarti ayat 16 dan 17 yang menunjukkan bahwa zat Allah itu maha tinggi. Begitupun di antara ayat yang menunjukkan bahwa Allah adalah zatnya tinggi adalah firman Allah ya khafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Surat An-Nahl ayat 50. Begitupun di antara dalil yang beliau sampaikan surat Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uh, kepadanya yaitu kepada Allah naik kalimat-kalimat yang baik dan amal-amal saleh diangkat kepadanya. Diangkat ya tentunya ke atas ya, bukan ke belakang atau ke depan. Di surat Al-Ma'arij ayat yang keempat Allah berfirman ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Ta'ruju, mi'raj, naik para malaikat dan ruh kepadanya. Naik ya. Dan ketika malam Lailatul Qadar para malaikat turun. Di pagi dan sore malaikat naik bergantian untuk apa namanya mencatat amal-amal perbuatan manusia. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain ya, sampai kata beliau tidak terhitung jumlah ayat yang secara sharih, secara jelas mengatakan Allah maha tinggi. Kita memasuki poin selanjutnya dan ini poin yang terakhir, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Beliau berkata, wa ma dalilu dzalika minas sunnah, dan apa dalilnya dari hadis-hadis Nabi bahwa Allah itu maha tinggi secara zatnya. Adillatuhu minas sunnati katsiratun la tuhsa. Begitupun dalil-dalilnya dari as-sunnah sangatlah banyak dan tidak terhitung. Di antaranya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau berkata wal arsyu fawqa dzalik, dan arsy berada di atas itu semua. Wallahu fawqal arsy, dan Allah di atas arsy. Wa huwa ya'lamu ma antum alaihi, dan dia mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad berkata kepada Sa'ad di dalam kisah Bani Quraizah. Ya, Bani Quraizah adalah kabilah Yahudi yang berkhianat dalam peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq. Apa kata Nabi? Laqad hakamta fihim bihukmil malik min fawqi sab'ati arqa'ah. Sungguh wahai Sa'ad bin Mu'az, engkau telah menentukan satu hukum atas Bani Quraizah dengan hukum yang telah ditetapkan oleh sang raja dari atas langit yang ketujuh. Masya Allah. Ini tidak perlu lagi takwil. Jadi Sa'ad bin Mu'az menjadi hakim yang menentukan hukuman apa yang pantas untuk Bani Quraizah yang telah berkhianat. Maka Sa'ad bin Mu'az menentukan satu hukuman. Ketika mendengar hukuman itu Nabi Muhammad berkata, ya Sa'ad, baru saja engkau menetapkan satu hukum yang sama dengan hukum yang maha merajai yang ada di atas langit yang ketujuh. Hadis yang sahih disebutkan adalah riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Begitupun dalam riwayat yang sahih, ya, riwayat ini adalah riwayat Imam Muslim, An-Nasa'i, Abu Daud Ya, begitu pun dikeluarkan oleh Imam Malik, Ad-Darimi, Ahmad dan yang lainnya. Hadisnya sahih. Bahwasanya Nabi Muhammad berkata kepada seorang wanita budak, ya, Aynallah, di manakah Allah itu? Qalat, wanita itu menjawab, Fis sama, Allah itu di langit. Qal, maka Nabi berkata, I'tikha, fa innaha mu'minah. Bebaskan budak ini, merdekakan budak ini, karena sesungguhnya dia seorang mu'minah. Masya Allah. Jadi ditanya, di mana Allah? Allah di langit. Siapa aku? Engkau adalah Rasul. Apa kata Nabi? Merdekakan budak ini. Sesungguhnya dia adalah seorang yang wanita yang beriman. Begitupun di antara dalil yang menunjukkan Allah Maha Tinggi, kata beliau, ahaditsu mi'raj. Hadis-hadis mi'raj. Setiap tahun banyak di antara kaum muslimin yang misalnya memperingatinya, walaupun Nabi tidak mengajarkan, para sahabat tidak mengajarkan. Tetapi seandainya mereka meyakini Mi'raj adalah satu kejadian yang benar, itu adalah argumentasi yang paling kuat bahwa Allah maha tinggi. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Begitupun dalam hadis Rasulullah bersabda, "Tsumma ya'rujul ladzi batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim." Kemudian naiklah malaikat yang menemani kalian sepanjang malam. Naik. Lalu Allah bertanya kepada mereka tentang kondisi hamba-hambanya. Padahal Allah lebih tahu tentang kondisi hamba-hambanya. Malaikat naik melaporkan amal perbuatan manusia. Begitupun dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah berkata, Man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbi tayyibin wala yas'adu ilallahi illa tayyib. Siapakah yang ingin berinfak, ya, dengan tamar yang baik, yang dia dapatkan kurma itu dari nafkah yang baik, sesungguhnya tidak ada yang naik kepada Allah kecuali infak dari usaha yang baik. Naik, ya, naik. Jadi kalau kita berinfak, infak itu naik, dilaporkan kepada Allah, dan tidak ada infak yang naik dilaporkan kepada Allah kecuali kata beliau di sini, illa tayyib, kecuali yang baik. Begitupun dalam riwayat yang sahih, hadisnya riwayat Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, ya, dan lainnya, Rasulullah dalam hadis wahyu berkata, hadis yang berbicara tentang bagaimana wahyu itu turun, Idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun 'ala safwanin. Apabila Allah menetapkan satu perkara di langit, Allah menetapkan perkara di langit. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha, maka para malaikat akan mengepak-ngepakkan sayap mereka, khud'anan, sebagai bentuk ketundukan, kerendahan mereka di hadapan Allah. Ka'annahu, seolah-olah silsilatun, seperti rantai ala safwanin, di atas batu yang licin. Gemerciknya seperti itu, gemerincingnya seperti itu. Artinya di sini yang ingin kita garis bawahi adalah Allah menentukan ketentuan di langit. Itu yang ingin kita ambil dan ingin kita garis bawahi. Ini ma'asyiral muslimin, poin yang yang kita baca, ya. Dan di sini beliau menutup pembahasan ulu fauqiyah dengan menukil perkataan para ulama salaf, di antaranya adalah ini adalah perkataan Ummul Mukminin Ummu Salamah, istri baginda Rasulullah, bahwasanya al-istiwa'u ghairu majhul. Kata istiwa yang berulang 7 kali di dalam Al-Quran, ghairu majhul. Maknanya tidak samar, jelas, artinya bersemayam. Wal kaifu ghairu ma'kul. Tetapi bagaimana Allah beristiwa, tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib. Tetapi beriman bahwa Allah beristiwa wajib, karena itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana Allah istiwa adalah pertanyaan yang bid'ah. Minallahir risalah, dari Allah lah syariat itu turun. Wa 'alar rasulil balag, dan tugas rasul adalah menyampaikan. wa alaina tasdiqu wa taslim. Adapun tugas kita adalah membenarkan dan menerima. Ya, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman kepada semua yang datang dalam Al-Qur'an, ya begitupun semua yang datang dari As-Sunnah. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita di atas akidah yang lurus, akidah yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana diyakini oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.